Benduk boleh, karena benduk tidak tasabuh, karena tidak mereka pakai itu. Ya, jadi beliau termasuk mutasyaddid, rupai judi, kemudian bersuara berisik di masjid. Kata beliau, ini bukan memuliakan Nabi, tapi ini menghinakan Nabi. Maka beliau menyusun yang larang maulid yang berisi al-bid'ah wal-munkar. Itu termasuk satu dari 19 kitab yang ada dalam kitab Irsyadus Sari fi Majmu' Musannafat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian beliau punya ekonomi yang amat sangat mapan. Beliau khususkan satu hal.